Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu annabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla au nudalla au nazilla au nuzalla au nadlima au nudlama au najhala au yujhala alayna. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam limpahan berkah, rahmat, ridha dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kita masih diberi Allah Ta'ala nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan hidayah, sehingga kita berbondong-bondong mendatangi masjid ini untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai pahala yang melipatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti. Dan kita bertawassul kepada Allah dengan yang kita lakukan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala kelak mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita melanjutkan ayat kelima. Ayat kelima yang menunjukkan betapa para nabi, ya, mereka begitu gigih dalam mendidik anaknya agar menjadi orang-orang yang ngerti agama, orang-orang yang soleh. Nah, ayat kelima ini adalah kebetulan berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dalam surat Ibrahim ayat 37-39. Saya bacakan Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ini ayat 37. Ayat berikutnya, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahabali Wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Surat Ibrahim ayat 37 sampai 39. Artinya Bapak Ibu, ini doa Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. 'Inda baitikal muharram. Rabbana wahai Rabb kami, inni aku, kata beliau, askantu menempatkan min dzurriyyati sebagian keturunanku biwadin di suatu lembah. Ghairi dzi zar'in, yang tandus Pak, tidak ada tanamannya. Cuma ini tempatnya itu beda Pak. Inda baitikal muharram, yaitu di rumahmu yang suci, diharamkan itu disucikan. Inda baitikal muharram. Kemudian Rabbana liyuqimus sholata, wahai Rabb kami, agar mereka itu mengerjakan sholat. Nah, ini tujuan Bapak Ibu. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikan hati sebagian orang, bukan semuanya. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau ada orang benci Arab, benci Mekah, itu biasa karena memang mereka bukan yang masuk dalam doa Nabi Ibrahim ini. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikan ya Allah hati sebagian orang itu cenderung kepada mereka. Sudah haji pengen balik haji meneh, sudah umrah pengen balik meneh, masuk 60 juta sekarang umroh ya Bapak Ibu. Ada yang gak pengen umroh sekarang? Ya mudah-mudahan panjenengan semua dimudahkan, dilapangkan rezekinya, diberi kesehatan sempurna sehingga bisa umroh Bapak Ibu. Ya, karena panjenengan ini kan insya Allah orang-orang yang masuk dalam doa Nabi Ibrahim ini. Faja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Itu yang pertama. Yang kedua, warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun, beri rezeki mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, doa ini diucapkan Nabi Ibrahim setelah beliau itu diperintah Allah, termasuk ujian beliau adalah meninggalkan Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang waktu itu masih menyusu di Mekah yang sangat tandus waktu itu, tidak ada siapapun, tidak ada apapun, tidak ada sumber air. Ya, kemudian setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim itu meninggalkan mereka berdua. Siti Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini? Nabi Ibrahim mengatakan iya. Maka apa jawaban Siti Hajar? Idzan lan yudayyi'anallah, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi khusnudzon Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita salihah itu apapun yang diperintahkan Allah Ta'ala itulah yang paling baik. Meskipun nanti tidak enak, misalnya dia ditinggal sendirian dengan anaknya, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, ya kan? Tapi yakinnya kepada Allah Ta'ala itulah yang menjadikan dia kemudian diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi apapun bekas Siti Hajar itu kan jadi ibadah kita ya. Ada sa'i, apalagi selain sa'i Bapak Ibu, ada zam-zam. Jadi diantara syariat, ya bukan kewajiban sih, tetapi termasuk sunnah yang mesti panjenengan lakukan ketika umroh nanti. Jadi setelah selesai tawaf, tawaf itu mulai dari mana ke mana Pak? Halo. Tawaf itu start pertamanya adalah Hajar Aswad, Pak. Hajar Aswad. Kemudian sampai Hajar Aswad lagi, itu namanya satu putaran. Itu panjenengan lakukan 7 kali, tapi jangan ngentut. Kalau ngentut ya dari awal diulang. Nggih. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tawaf itu seperti sa'i. Sa'i itu kan tidak perlu suci kan. Makanya wanita haid sa'i boleh. Tapi niat tawaf tidak boleh, gitu loh. Kenapa? Karena tawaf itu sama seperti sholat, harus suci. Hanya saja dalam tawaf itu kita boleh berbicara, Pak. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan bicara kecuali yang baik-baik. Nah, panjenengan selesai tawaf. Tawaf itu sunnahnya, Pak, 3 kali pertama itu lari-lari kecil, namanya romel, lari di tempat. Itu sunnahnya begitu. Loh, tapi kalau enggak dilakukan kan enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Tapi jenengan ini loh, umroh tiap bulan, nah. Maksud saya, ini umroh itu pertama dan yang terakhir, ya kalau bisa sing apik pisan gitu loh. Jadi, semua sunnah dilakukan. Nah itu ada romel, 3 putaran pertama, kemudian 4 putaran terakhir sama seperti biasa. Selesai itu, Pak, panjenengan sholat di belakang makom Ibrahim. Sambil mengucapkan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian sholat 2 rakaat. Setelah Al-Fatihah, pada rakaat pertama baca Al-Kafirun. Setelah rakaat kedua, setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Lu apakah wajib? Enggak. Cuma yang sunnah seperti itu, gitu loh. Yang paling afdol. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu Bapak Ibu itu jenengnya disunahkan turun. Kalau dulu pas tahun 2000 itu kita turun, Pak, karena tempat sumur zam-zam itu belum ditutup. Sekarang kan ditutup. Sejak tahun 2003 itu ditutup. Kenapa? Karena bikin sesak, bikin rame. Orang itu kan janjian gini, "Hei, engko nek gereng kepethuk aku, enten ono nisor ya ono sumur zam-zam." Gitu, Pak, semuanya sehingga rame di situ gitu. Nah, setelah jenengan selesai sholat di belakang makom Ibrahim ini, itu sunahnya. Tapi kalau misalnya tempatnya sesak, itu di tempat manapun dari Masjidil Haram boleh. Tapi jangan jauh-jauh. Ini kejauhan nanti balik untuk minum zam-zam lagi loh. Nah, itu dulu, Pak. Tapi sekarang insya Allah ya lebih enak dulu sebetulnya. Langsung bisa melihat ke dalam sumur zam-zam itu ya apa sih gitu. Sekarang enggak bisa jenengan. Ya paling pol ya dari galon itu aja. Nah, kita disunahkan selesai sholat di belakang makom Ibrahim itu minum zam-zam sebanyak-banyaknya dalam bahasa hadis hatta yatadallak. Jadi sampai perutnya kembung. Jadi ini diisi perut itu dengan zam-zam sebanyak-banyaknya. Subhanallah, Bapak Ibu. Minum zam-zam sebanyak itu sampai kembung tuh enggak bikin pipis gitu loh. Beda kalau jenengan minum kayak jahe ini ya. Ini minum 2 gelas langsung pengin pipis gitu. Ya alhamdulillah bisa pipis kan ya. Cuma di sana tuh minum zam-zam sampai kembung itu hatta yatadallak sampai gelegean itu, dan itu sunahnya itu tidak bikin kembung, dan tidaklah zam-zam ini kecuali apa? Peninggalan Nabi Isa apa? Ismail alaihissalam. Ya dari kisah ini yang asalnya dari Marwah, Sofa. Itu bukan seperti sekarang Marwah sama Sofanya. Sekarang banyak orang, kemudian enggak ada binatang buasnya, terus sudah wah enak sekali dinaiki kepreset gitu, insyaallah enggak benjot lah. Tapi kalau dulu tinggi, Pak Masian, bayangkan Siti Hajar wanita pisan gitu kan, bolak-balik 7 kali gitu, masyaallah ya. Nah ini peninggalan mereka, barokahnya. Nah setelah itu Nabi Ibrahim kan pergi menuju arah Syam. Disitulah beliau berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku. Karena keturunan yang lain kan Siti Sarah kan, di mana? Di Baitul Maqdis, di Palestina. Biwadin ghairi dzi zar', di lembah yang tidak ada tanamannya. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang haram, yang disucikan. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, agar mereka menegakkan sholat. Ini tujuannya, Bapak Ibu. agar mereka menegakkan sholat apa yang beliau pinta. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati sebagian manusia itu cenderung kepada mereka, jadi senang gitu loh Pak. Jadi senang kepada mereka. Jadi didoakan agar keturunan beliau itu dicintai manusia. Panjenengan pernah sama mendoakan anak-anaknya biar dicintai manusia begitu? Halo? Ini siapa ditanya ini? Maskeran kabeh. Pak Awi pernah nggih? Gimana doanya? Oh nggih. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu doakan anak istri jenengan, juga jenengan itu termasuk orang yang dicintai manusia. Gimana doanya? Allahumma habibni wa ahli ilaika wa ila malaikatik wa ila anbiya'ik wa jami'i khalqik. Kamu kan? Tolong diulang. Asalnya itu begini, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Bukan. Allahumma habibni ilaika wa ila malaikatika wa ila anbiya'ika wa jami'i khalqik. Nah, cuma biar keluarga jenengan juga kena, ditambahkan Allahumma habibni wa ahli ilaik. Ya Allah, jadikan aku dan keluargamu dicintai olehmu. Wa ila malaikatik, juga dicintai para malaikatmu. Wa ila anbiya'ik, juga dicintai para nabimu. Wa ila jami'i khalqik, juga dicintai oleh seluruh makhlukmu. Biar dicintai, Pak. Nah, Nabi Ibrahim mendoakan demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, warzuquhum minas samarat, dan beri rezeki kepada mereka minas samarat, dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka senantiasa bersyukur. Bapak Ibu, kadang panjenengan mungkin pergi jauh ya. Mungkin kadang mondokno anak jauh, enggak bisa sering ngunjungi misalnya. Angan-angan, jangan diangan-angan Pak. Itu kalau anak jenengan diangan-angan, dia juga angan-angan juga, enggak kerasan pulian gitu kan. Nah, doakan ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Lu kan bukan di Masjidil Haram, enggak apa-apa diibaratkan Masjidil Haram gitu aja. Rabbana liyuqimus shalah. Kan memang jenengan naruh anak di pondok itu kan jadi anak yang soleh kan? Agar mereka sholat 5 waktu tanpa diperintah. Cuma kadang-kadang gini Bapak Ibu ya, pentingnya pendidikan di rumah juga itu kentara sekali ya, kentara sekali curhatan para orang tua pas online kemarin itu, ketika di pondok itu seneng jam 3 tangi zikir pagi petang, barang pulang ke rumah COVID katanya, wah kayak tergombes katanya. Sholat gak sholat, tangi gak tangi, malah insyaallah anak panjenengan gak seperti itu nggih. Nah, faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Di sini Bapak Ibu, Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar orang itu bisa ibadah dengan fokus, dan ibadah itu diwakili dengan sholat di sini ya. Orang itu bisa fokus ibadah, bisa fokus sholat. Itu kapan? Ketika aman, ketika kenyang. Ketika aman, ketika kenyang. Coba panjenengan sebagai suami ya, terus di rumah kono opo-opo, bisa tidur jenengan? Sholat ndak khusyuk, paling mikir ke opo ya gitu kan. Tapi jangan ngutang Pak, bahaya ngutang ini, bisa jangan ngutang pokoknya. Kemudian aman. Makanya dalam surat Quraisy kan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in terus wa amanahum min khauf, yang memberi mereka makan dari lapar dan memberi mereka aman sehingga tidak ketakutan. Jadi kata Imam Malik itu nikmat terbesar bagi manusia itu ini Pak. Jadi aman, kemudian ada makanan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bata aminan fi sirbihi." Barang siapa bermalam dalam kondisi aman, tenang, hatinya bahagia, nyaman. Mu'afan fi jasadihi. Kemudian jasadnya ini, Pak, enggak ada penyakit. Dipakani sate alhamdulillah, bukan dimasuki sate alhamdulillah, makan jeroan alhamdulillah, makan kacang alhamdulillah, gitu kan. Nah, panjenengan uang banyak makan sate ndak berani, buat apa uang banyak? Mending ganti duit, Pak. Ya. Kemudian indahu qutu yaumihi. Dia memiliki makanan pada hari itu, Pak. Bukan satu tahun ke depan, bukan. Indahu qutu yaumihi, indahu dia memiliki makanan pada hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan dunia dengan segala isinya itu diberikan kepadanya, masya Allah. Jadi aman sama ada persediaan makanan. Nah, itu untuk hari itu. Danio, kalau memiliki persediaan makanan sampai satu pekan, sampai satu bulan, sampai satu tahun, masya Allah, tabarakallah, gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu, ini juga menjelaskan bahwa agar kita itu, agar anak istri bisa fokus ibadah kepada Allah, cukupi, beri mereka rasa aman, beri mereka pokoknya tidak kelaparan. Nah, ini doa yang dipinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi kenapa di sini kok enggak disebutkan keamanan? Karena jelas inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang haram, orang kafir, Pak, orang musyrik. Padahal mereka musyrik, ya. Itu ada cerita. Ketika dia berjumpa dengan orang yang bunuh bapaknya, kan diinting-inting dari belakang itu, kapan bisa tak gorok gitu kan. Nah, ketika dia masuk Masjidil Haram, sudah langsung dibiarkan gitu. Nah, kalau dia enggak keluar-keluar, ya aman terus di sana. Gitu, itu orang kafir, ya. Makanya kan enggak boleh. Ketika ada tanaman yang tumbuh liar, enggak boleh dicabut. Ada barang temuan, enggak boleh diambil, itu di Masjidil Haram. Dan barang siapa yang baru berniat pengen melakukan keburukan, baru niat saja, langsung dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Makkah itu beda dengan bumi-bumi yang lain. Wa may yurid fihi bi ilhadin nudziqhu min adzabin alim, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia itu punya niat, baru punya niat pengen melakukan ilhad, pengen melakukan penyimpangan, nudziqhu min adzabin alim, langsung kami rasakan kepada dia adab yang pedih. Makanya ketika di Makkah, ketika haji dan umrah, panjenengan jangan pengen ada niatan buruk, Pak. Ya, pokoknya pengen niat baik aja, pengen niat baik aja. Karena beda Mekah dengan dengan bumi-bumi yang lain. Nah, yang menjadi pelajaran di sini bahwa Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu, minta kepada Allah apa? Agar anak keturunannya senantiasa mendirikan sholat. Nah, panjenengan doakan terus anak-anak pian itu. Gimana doanya? Doa Nabi Ibrahim yang lain gimana? Ini juga dibaca enggak apa-apa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Baca, Pak. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, agar mereka mendirikan salat, jadikan manusia mencintai mereka. Karena kalau dicintai orang, enak apa enggak, Bapak Ibu? Kalau dicintai orang kan didatangi terus, ya. Sehingga enggak kesepian. Kemudian kadang-kadang orang silaturahim itu kan bawa rezeki, bawa apa gitu kan, seneng. Kadang mungkin pas ketika kita punya banyak teman, ini kan salah satu barokahnya silaturahim. Makanya kenapa silaturahim itu kan banyak rezeki, karena kadang dengan banyak jaringan itu, Pak, itu lapangan pekerjaan itu mudah gitu loh. Sampean punya ta lapangan pekerjaan, aku di PHK. Oh, gampang kan begitu kan. Jadi banyak teman tuh begitu. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum minas samarat la'allahum yashkurun. Beri mereka rezeki ya Allah dari buah-buahan. Mekah, Pak, yang tandus seperti itu semua jenis buah itu ada. Ya. Jadi enggak peduli apakah musim panas, musim dingin, semua buah itu ada. Kalau di kita kan kadang-kadang kalau enggak musimnya kan enggak ada ya. Itu di Mekah sejak zaman dulu itu ada terus. Apalagi sekarang yang zaman semuanya penuh dengan freezer ya. Kalau di kita sih di freezer, tapi dulu itu di sana Masya Allah. Itu berkah daripada doa Nabi Ibrahim. Kemudian ayat berikutnya, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Rabb kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terang-terangkan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'. Dan tiada yang tersembunyi atas Allah sedikit pun, fil ardi wala fis sama, di bumi maupun di langit. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Kadang panjenengan itu kan punya unek-unek, tapi enggak bisa mengungkapkan dalam doa. Ini yang dibaca. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Jadi ini ditinggalkan kan jauh, beliau di Syam, istrinya di Makkah, anaknya di Makkah, enggak bisa mengunjungi terus, Pak. Syam, Palestina sama Makkah itu jauh, 30 hari perjalanan kan waktu itu. Nah, enggak bisa, pingin kangen, rindu ya Allah gitu kan, pasrah kepada Allah, mau mengungkapkan enggak bisa. Ya wis Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Terus Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Banyak bersyukur. Alhamdulillahilladzi wahabali. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku alal kibari ketika tua Ismail wa Ishaq, Ismail dan Ishaq. Jadi termasuk nikmat Allah yang besar kepada hamba Bapak Ibu, ketika sepuh Allah menyiapkan baginya anak-anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Ada istilah bahwa orang itu na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada seorang pun dari kita yang terkena ini. Ada istilah bahwa orang itu belum mati wis mlebu neraka. Lah kenapa? Karena dia itu sepuh, Pak. Sudah sepuh yang mestinya masa-masa tinggal ibadah tok fokus ya. Itu dibingungkan, disedihkan dengan anaknya yang ditangkap polisi lah, anaknya sing narkoba lah, anaknya yang macam-macam, na'udzubillah. Makanya Pak, ketika masih muda anak itu doakan, ajari Islam yang baik, kasih makanan yang haram. Dalam Bu, kasih makanan yang halal, perhatikan jenengan kerja itu lho, murni halal ta. Dilihat Pak, kerja jenengan itu lho, kerja wis murni halal ta. Jangan-jangan kerjai ngapusi orang, jangan-jangan kerjai dikerja itu menzalimi orang, jangan-jangan kerjanya bikin laporan palsu. Ada di sini yang kerjanya bikin laporan palsu. Nek gitu sholatnya tidak diterima Pak, masih yo sholat 5 waktu di masjid ya. Termasuk suka jamaah, suka ngaji, tapi mulutnya ngerasani, terus ngerumpi, terus bakas, terus itu sampean kira sholatnya diterima, enggak diterima, habis itu. Nah, ini makanya hati-hati. Perkara yang paling banyak memasukkan orang dalam neraka adalah al-famu wal-farj, mulut dan kematian. Apa? Apa Pak Nur? Kemaluan. Jadi Bapak Ibu, termasuk nikmat yang besar kepada hamba itu ketika sepuh Allah menyiapkan anak-anak yang salih salihah. Inna Rabbi lasami'ud du'a, sungguh Rabbku itu maha mendengar doa. Jadi Bapak Ibu, Allah mendengar doa itu bukan doanya Nabi Ibrahim saja. Panjenengan kalau berdoa terus, ini kok bau pepes nggih. Ini parfumnya masjid apa? Mawar tak sehat nggih. Makan pepes nanti. Iya, jadi inna Rabbi lasami'ud du'a. Jadi Allah itu maha mendengarkan doa Bapak Ibu. Nanti ada curhatnya Nabi Zakaria nggih. Kadang-kadang orang itu kan kalau curhat itu ke orang. Ya enggak apa-apa sih. Atau kadang-kadang sih enggak pantas itu curhat di Facebook. Curhat di status WA, ya semua orang tahu masalahnya gitu kan. Padahal masalah itu kan mestinya hanya dia dan sekeluarga apa dan suami yang tahu misalnya kan ya tahu. Nah, ini kadang orang itu curhat di status WA Bapak Ibu. Nah, orang-orang soleh itu curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Zakaria, beliau mengatakan walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Beliau kan mengatakan Rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su syaiba walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Rabbi inni wahanal azmu minni, wahai Rabbku, wahanal azmu minni iku artinya Bapak Ibu tulang-tulangku sudah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba, dan kepala ini sudah menyala dengan uban. Artinya apa? Ya Allah, kula sampun sepuh. Kok dereng enggak ada yoga gitu loh. Enggak punya anak Nabi Zakaria. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, tetapi saya ya Allah enggak pernah kecewa, enggak pernah kecewa ketika berdoa kepada kepadamu. Istrinya mandul Pak, istrinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa lain yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Maka ini pelajaran bagi orang yang mungkin lama belum dikasih anugerah anak oleh Allah taala, baca doa ini. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Juga Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Jadi Allah taala itu Bapak Ibu Maha mendengarkan doa. Kesimpulan dari ayat ini pertama ya, tergambar jelas di hadapan kita Bapak Ibu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam setiap geraknya tidak pernah melupakan doa. Ya, Nabi Ibrahim itu dalam setiap geraknya tidak pernah melupakan doa, dan pada setiap geraknya pasti melibatkan Allah. Kemudian yang kedua, pada doa ini Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar anak keturunannya menjadi ahli tauhid yang senantiasa mengerjakan sholat dan dicintai manusia. Anak-anak kita Bapak Ibu, itu kan amanat orang tua ya, amanat kita semua. Kalau jenengan mencarikan sekolah, carikan sekolah yang baik, sekolah yang mengajarkan Islam yang benar, sekolah yang mengajarkan tauhid, tidak syirik. Jangan ketika dimasukkan ke dalam sekolah malah diajak gurunya nang kuburan. Mau UNAS diajak iktikaf nang kuburan. Nggih. Pensilnya dibaca wirid-wirid apa begitu biar jalan sendiri nanti anaknya turut tok, jawabannya wis mari kan gitu kan. Nah ini bahaya, itu nanti jenengan sebagai orang tua berat itu Pak, ku anfusakum wa ahlikum naronya mana gitu. Jadi kalau mencarikan sekolah itu hati-hati, jangan sembarangan. Aja anggal golek gratis gitu aja, gratis ndak ngerti apa-apa, ndak ngerti agama. Wudu aja ndak ngerti. Buang sampah di tempatnya ndak tahu. Menghormati tetangga yang lebih tua ndak ngerti, ya kan? Nah, buat apa sekolah nek gitu? Nah, ini jadi ajarkan kepada anak-anak kita tauhid, tata cara salat yang benar. Ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah Ta'ala agar anak-anaknya itu menegakkan sholat, itu bukan sekedar sholat Pak, tapi bagaimana agar sholat itu menjadi sah. Berarti belajar apa? Belajar masalah air yang bisa digunakan bersuci, bagaimana tata cara wudhu yang benar, apa saja perkara yang membatalkan wudhu, bagaimana tata cara sholat yang benar, gimana rukuknya, gimana sujudnya, wis khusyuk ta sholatnya, tempatnya untuk sholat najis apa ndak, dia berhadas apa tidak. Jadi semua ini masuk di situ. Nah, jenengan sebagai orang tua, anak-anak panjenengan yang sudah balik itu ngerti mandi jinabat gurung. Halo. Belum ngerti nggih. Engko jangan-jangan anake wis jinabat, maksudnya wis balik dari dulu bapak ndak ngerti anake iso mandi jinabat apa ndak. Diajari bapak ibu itu kewajiban kita. Ya, kalau Nabi Ibrahim yang beliau imamul anbiya saja, imam para nabi saja itu berdoa seperti itu dan mengajarkan sedemikian rupa kepada anak-anaknya, tentu kita yang bukan nabi jauh lebih perlu, lebih patut untuk melakukan itu. Beliau juga memohon agar anak keturunannya senantiasa dicukupi dengan berbagai rezeki. Doakan agar mereka mendapat rezeki yang barokah, gitu kan. Padahal Makkah adalah tanah tandus yang kering. Nah, pada poin ini para orang tua dan guru harus banyak-banyak meniru Nabi Ibrahim. Doakan, Pak. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Jadi enggak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah senantiasa mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadanya. Karena itu jangan pernah melupakan doa dan yakinlah bahwa Allah pasti mengabulkan. Seperti ucapan Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Saya wahai Rabbku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Yang keempat, banyak bersyukur Bapak Ibu adalah ciri khas Nabi Ibrahim. Sepatutnya setiap muslim banyak bersyukur kepada Allah dan senantiasa mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Jadi syukur, bagaimana agar kita bersyukur? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang bersyukur itu kan orang yang qona'ah ya, neriman ya kan. Bagaimana agar kita bisa qona'ah, agar kita senantiasa syukur Bapak Ibu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih mendorong kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Kemudian juga termasuk ibadah ya. Itu kita senantiasa mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nggih. Makanya para sahabat itu sering Pak ngajak, ayolah kita kumpul mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita. Ya, ketika kita jahiliyah dulu begini-begini, setelah Islam datang Masya Allah gitu. Coba merenung kadang-kadang berkholwat dengan Allah Ta'ala. Ya, berkholwat, merenung, ya Allah saya dulu begini-begini, sekarang jadi begini. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang patut disyukuri. Ayat berikutnya yang juga menjadi doa Nabi Ibrahim ya, yang membuktikan bahwa beliau sangat gigih untuk pendidikan anaknya adalah surat Ibrahim ayat 40-41. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah, wahai Rabbku jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati juga dari anak keturunanku, Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami terimalah doaku. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu nggih sangat takut kepada Allah Ta'ala, meskipun beliau nabi kan. Tidak mungkinlah Nabi meninggalkan sholat. Tapi karena saking takutnya minta kepada Allah agar dijadikan beliau juga anak keturunannya orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nabi Ibrahim Bapak Ibu, kalau Nabi Ibrahim butuh seperti itu apalagi saya kan begitu kan. Ucapkan terus, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian ini dibaca mendoakan orang tua, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana wahai Rabb kami, ampunilah aku, bapak ibuku dan kaum mukminin pada hari kebangkitan, pada hari hisab perhitungan. Nabi Ibrahim bapak ibu ini kan doanya masya Allah. Jadi beliau itu enggak pernah minta dunia. Yang minta dunia pun itu pun untuk sarannya kepada akhir. Jadi minta rezeki tadi agar dipenuhi anak keturunannya dengan buah-buahan, ya kan, itu kan tujuannya biar bisa sholat. Jadi intinya apa bapak ibu, kita sebagai hamba itu fokus pada kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita fokus dengan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, pasti hak kita diberikan, gitu loh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa Nabi Ibrahim ya, kecuali doanya buat bapaknya, Bapak Ibu. Karena bapaknya mati kafir. Makanya dalam At-Taubah 114 Allah mengatakan, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih." Permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Karena dulu pernah berjanji, la astaghfirunna laka, gitu kan, demi Allah saya pasti memintakan ampun buatmu, gitu. Nah, kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, mati kafir, Pak. Tabarro amin, Ibrahim pun berlepas diri daripadanya. Inna Ibrahim ala awwahun halim, Ibrahim itu sangat lembut hatinya dan sangat penyantun. Awwah, awwah itu sangat lembut hatinya. Ada enggak yang anaknya bernama awwah? Jadi awwahun halim, awwah itu sangat lembut hatinya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, di sini pentingnya berdoa untuk kesolihan anak keturunan. Cari doanya, hafalkan, baca terus, nggih. Kemudian pentingnya kedudukan sholat dalam Islam. Kemudian pentingnya memohon kepada Allah agar doa kita dikabulkan, nggih. Kemudian pentingnya memintakan ampun bagi kedua orang tua yang mukmin, juga seluruh kaum mukminin. Insyaallah ini Bapak Ibu pertemuan kita pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majelis kita dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibnal fawahisha wal fitana ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik muthnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda anna wa athirna wa la tu'thir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.